ingat keur ngadagoan nanggeuy sarung tuyang bentang meunang mipit di luhur gunung Manglayang wangi ending urang petik kuduan urang untui nu gerkongkoya pangantenan wangi tip antengi cepagan kamari peting ayeuna bentang rapang lobana anggere sarua bentang luhureun Manglayang tingkareutip anteung.